السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, itu tafsir Syekh Sa'di Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Wa qala rahimahullah, "Falladhina fa'alu hadhihi al-afa'il la yastankir 'alayhim an yas'alu ar-rasul Muhammadan an yanzila 'alayhim kitaban minas sama'." Orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut, afa'il memang dari kata fi'il, tetapi fi'il yang jelek. Dan fi'il yang jelek biasa disebut fi'lah. Jadi kalau fi'lun masih am, masih umum. Kalau fi'lah itu perbuatan jelek. Jamaknya afa'il. Kaum yang demikian banyak perbuatan jeleknya, la yastankir, tidak aneh atas mereka kalau mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuntutan-tuntutan tersebut, yaitu menuntut untuk menurunkan pada mereka satu kitab yang utuh dari langit. Wa hadhihi at-tariqah min ahsani at-turuqi limahajatil khasmil mubtil. Cara seperti ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adalah sebaik-baik cara untuk membantah lawan yang batil. Sebaik-baik cara untuk membantah lawan yang jelek dan selalu membawa kebatilan, cukup disebutkan perbuatan sebelumnya. Dia begini-begini mengatakan seperti itu, tidak aneh. Karena dia pernah berkata lebih jelek lagi, pernah berkata lebih buruk lagi. Dulu pernah berkata begini, waktu itu di sana, di sini pernah berbuat yang lebih jelek lagi. Itu cara yang paling bagus. Mengapa? Agar pendengar tidak lagi menggubris, tidak lagi menerima. Agar para saksi-saksi ini tidak mau lagi menerima dari orang yang seperti itu. Wahuwa. Yaitu cara an-nawida sudira minhu minal iftiradil batil, kalau muncul dari seseorang tersebut penentangan yang batil, maja'alahu syubhatan, yang menjadi syubhat bagi dia dan bagi orang lain, firaddil haq, untuk menolak kebenaran, an yubayyin min halihil khabithah, cukup diterangkan, dijelaskan keadaan dia yang buruk. Akhwan ibn a'azakumullah, kalau memberitakan berita yang jelek, tentunya berita palsu, berita dusta, maka tinggal disebutkan saja dia pernah mengucapkan kedustaan yang lebih mengerikan lagi. Dulu pernah berkata begini, dulu pernah berkata begini, dulu pernah berkata seperti ini, dan lebih besar lagi, yang semuanya dusta, terbukti di hadapan masyarakat umum, selesai. Maka ketika dia berkata sekarang, ngapain diterima? Sudah terbukti abatil, afa'il yang pernah dibuat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qal, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'd rahimahullah, yubayyin min halihi al-khabithah wa af'alihi as-shani'ah, cukup dijelaskan perbuatan-perbuatan busuknya dan perbuatan-perbuatan jeleknya, ma huwa min aqbahi ma sudira minhu, apa yang merupakan perkara yang lebih jelek dari apa yang sedang terjadi. Liya'lam kullu ahad anna hadha al-i'tirad min dhalika al-wadi al-khasis, agar diketahui bahwa perbuatan dia, penentangan dia yang tadi itu dari lembah kebusukan yang dia punya. Jadi punya satu lembah, kemudian keluar satu kepadamu. Mana? Kalau memang kamu Nabi, turunkan satu kitab langsung dari langit sekarang juga. Hadza wahidun min mi'at wa uluf. Itu salah satu dari ratusan atau ribuan kejelekan dia. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Menuntut kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah secara langsung, kata mereka. Maka yang ini menjadi tidak diterima, menjadi ditolak, dan menjadi kecil dibandingkan dengan kejahatan mereka yang lebih besar. Kembali kepada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa anna lahu muqaddimatun yuj'al hadha ma'aha, dan dia punya muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang dijadikan ini bersamanya. Perbuatan ini digabung dengan perbuatan itu. Bagaimana sikap mereka kepada Nabi Musa yang kemarin kita ceritakan sedikit demi sedikit? Ya, ini ujung-ujungnya saja. Masih banyak lagi kisah bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada nabinya sendiri, Nabi Musa, yang mereka mengaku beriman kepadanya, apalagi kepada nabi yang mereka tidak percaya, yang mereka tidak mau mengakui, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada nabi mereka sendiri, mereka melakukan sekian hal, mukadimah-mukadimah yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada seseorang yang sok pintar dari kalangan mereka, berkata bahwa kami bangsa Yahudi adalah bangsa yang istimewa. Kami diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan pada kalian umat Islam. Lihat Quran kalian sendiri, katanya. Bergaya seakan-akan sudah tahu Quran seluruhnya. Bagaimana kisah Bani Israel diberi oleh Allah manna wa salwa, dibelahkan lautan untuknya, diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini. Seakan-akan itu keistimewaan. Padahal justru bukti kalau mereka itu orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Diberi oleh Allah sekian kenikmatan, tetapi tingkah mereka kepada nabinya tetap jelek. Selalu menuntut, menuntut, menuntut, menuntut. Ini sebagai mukaddimah. Mukaddimah. Jangan dikira masyayikh itu adalah orang-orang yang bisa meramal, tidak. Tapi ketika satu orang berbicara, dia berkata, anta hizbi, anta ikhwani, tahu dia. Min aina? Min al-muqaddimat. Dari muqaddimat. Dari gaya bicara, dari ucapan, dari hujah yang disampaikan, dari kalimat-kalimat. Tahu. Maka mereka yang datang kepadanya berpura-pura ahlu sunnah, kemudian menyampaikan suatu pertanyaan, pertanyaan menjebak syekh. Syekh tahu. Ini maunya apa? Khamilina azzaqla min aina min hadhihi al-muqaddimah. Sehingga barakallahu fiikum. Kalau sudah diketahui orang tersebut memiliki muqaddimat yang jelek, memiliki pendahuluan-pendahuluan yang jelek, memiliki perangnya yang jelek seperti Bani Israel, maka ketika dia berkata, coba turunkan satu kitab, maka kami percaya. La yusma'. Jangan didengar. Jangan didengar. Karena itu tuntutan-tuntutan yang kuno. Mereka sudah pernah menuntut para anbiya. Dan nyatanya tetap gak percaya. Tetap ragu. Sudah diberikan keajaiban ini, keajaiban itu. Allah timpakan azab kepada Fir'aun dengan sekian macam bentuk azab. Kemudian mereka menuntut. Wahai Musa. Kalau engkau bisa berdoa kepada Tuhanmu menghilangkan semua belalang-belalang ini, kami akan beriman. Ternyata setelah dikabulkan, tidak beriman. Air yang menjadi darah di seluruh negeri Mesir ketika itu. Mereka kesusahan. Minta pada Musa, tolong doa. Harusnya ketika Musa berdoa dan dikabulkan, berarti benar ada Rabb yang maha menakdirkan, yang maha memiliki. Harusnya begitu kan? Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya tidak mengubah. Menganggap Musa tukang seher. Ikhwanibidina azakumullah. Dari mukaddimah-mukaddimah tersebut, jelaslah bahwa Fir'aun dan bala tentaranya layak diazab. Ditenggelamkan dalam Laut Merah. Bani Israel juga sama seperti itu. Menuntut Nabi Musa terus menerus. Menuntut lagi. Kalau demikian kami akan beriman. Kalau begini kami akan beriman. Maka ayatnya dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ. Kami angkat di atas kepala mereka Bukit Tursina. بِمِثَاقِهِمْ. Dengan disumpah mereka. وَقُنَا لَهُمُ دْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا. Dan kami katakan pada mereka, masuklah ke pintu negeri itu dengan sujud. وَقُنَا لَهُمْ لَا تَعْدُ فِي السَّبْتِ. Dan kami katakan, jangan melanggar hari Sabtu. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. Dan kami pernah mengangkat janji atas mereka dengan perjanjian yang besar. Tetapi semuanya dilanggar. Ini ujung-ujungnya saja Allah sebut. Tidak dikisahkan. Dikisahkan di surat lain, di ayat lain, lebih rinci. Tapi di sini, hanya ujung-ujungnya saja. Karena untuk menghitung saja. Pernah begini, pernah begini, pernah begini. Ikhwan ibnina azzaqlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mukaddimah-mukaddimah tersebut sudah cukup. وَكَذَلِكَ كُلُّ اِعْتِرَاضٍ يَعْتَرِضُونَ بِهِ عَلَى نُبُوَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. Maka penentangan-penentangan ini yang mereka pertentangkan kepada Nabi Muhammad SAW yumkin أَنْ يُقَابِلْ بِمِثْلِهِ, memungkinkan untuk dihadapi dengan cara yang sama. أَوْ هُوَ أَقْوَ مِنْهُ, atau lebih kuat lagi. Fi nubuwah man yad'u imanahum bihi liyaktafi bidhalik. Bagaimana lebih kuat lagi? Itu mereka lakukan kepada nabi yang mereka menganggap diri mereka beriman. Sedangkan ini mereka tidak beriman. Ya tentunya lebih-lebih lagi. Min babi aula, akan lebih-lebih lagi mereka menuntut dengan sekian banyak tuntutan kepada nabi mereka sendiri yang mereka mengaku beriman padanya. Mereka banyak menuntut. yang sesungguhnya itu tidak berkait dengan urusan hakun atau batil. Apakah seorang pantas berdoa dengan mengatakan kalau dikabulkan aku akan beriman ya Allah, kalau enggak dikabulkan saya enggak akan beriman. Kan kurang ajar namanya. Mengapa? Dikaitkan dengan dikasih atau tidak dikasih. Padahal itu urusan Allah, urusan hikmah. Apakah hikmah Allah menghendaki untuk diberi atau hikmah Allah menghendaki untuk tidak diberi? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kaitannya dengan benar atau salah, hak atau batil. Maka barakallahu fikum, dengan cara seperti itu mencukupi kita dari kejahatan mereka. Wa yanqami' batiluhum, dan runtuhlah kebatilan mereka. Wa kullu hujjatin salakuha fi taqririhim linubuwwati man amanu bihi fa innahum wa nadhiruha wa ma huwa aqwa minha allatun wa muqarraratun linubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semua hujjah fi taqririhim, dalam penetapan mereka untuk kenabian orang yang mereka imani, nubuwati man amanu bihi, semuanya dan sejenisnya dan yang semiripnya merupakan bukti yang sekuat-kuat bukti bagi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Mengapa kalian percaya pada Nabi Musa? Nabi Musa begini-begini. Nabi Muhammad lebih dari itu. Nah, kami beriman pada Nabi Isa. Nabi Isa memberitakan Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul kamu percaya kepada Nabi Isa, semestinya engkau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna semua hujjah yang mereka jadikan alasan untuk beriman pada Nabi mereka, semuanya bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena nabi-nabi tersebut memberitakan, mengisyaratkan, menunjukkan tentang akan datangnya seorang nabi. Dan barakallahu fiikum, tidak hanya menyebut nama, akan datang nabi namanya Muhammad misalnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun ada kalimat itu, maka itu bukan yang terbesar dari bukti-bukti. Mengapa? Kalau cuma nama, bisa disebut sekian manusia dengan nama tersebut. Orang-orang Ansar, sahabat Ansar, ada yang menamakan anaknya Muhammad, yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah namanya Muhammad sebelum masuk Islam. Artinya kalau sebuah nama. Tetapi Injil dan Taurat memberitakan lebih dari itu. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya, sejarahnya, turunannya, semuanya, sampai negerinya, di mana. Dan mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenalinya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata para ahli tafsir, karena mereka tidak yakin dengan anak mereka, tapi yakin dengan nabi yang akan datang. Mengapa? Dengan anak mereka, mereka ragu. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Ini bukan anak saya. Tetapi tentang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu dengan rinci semuanya. Tetapi falamma ja'ahum kafaru bih. Tetapi setelah benar-benar datang pada mereka, apa yang mereka sudah tahu, apa yang mereka sudah kenal ciri-cirinya, apa yang mereka sudah mengerti namanya, turunannya, bangsanya, negerinya. Sekian ada riwayat meriwayatkan Yahudi dari Syam berjalan sekian bulan ke Madinah. Mengapa? Kami membaca dalam kitab kami akan datang Nabi terakhir ke tempat hijrahnya, yaitu tempat ini. Datang dari Yaman, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani menunggu di sana. Datang dari sana, dari sini, sampai di Madinah, banyak Yahudi. Dari mana mereka? Padahal itu Jaziratul Arab. Mereka semua datang menunggu akan datangnya seorang nabi. Ini tempat hijrahnya. Ini tempat datangnya beliau. Tetapi ketika benar-benar datang, mereka mengingkari. Falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika benar-benar datang pada mereka, mereka ingkar. Walamma kana al-muradu min ta'didi ma 'addadallahu min qaba'ihim. Hadhihi al-muqabalah lam yabsutha. Karena yang dimaukan hanya menghitung, ta'dir itu menghitung. Ma 'addadallahu min qaba'ihim, hanya menghitung beberapa kejadian-kejadian dari kejelekan-kejelekan mereka, maka lam yabsutha, maka tidak dirincikan. Hanya berkata dengan kalimat, dan kami pernah angkat bukit Tursina di atas mereka, kami angkat sumpah pada mereka, tapi mereka ingkar. Kami suruh mereka untuk masuk ke pintu negeri itu dengan keadaan sujud, mereka justru sebaliknya, berjalan dengan bokong-bokong mereka. Disuruh mereka untuk tidak melanggar hari Sabtu, justru mereka melanggar hari Sabtu. Hanya judul-judulnya saja. Lam yabsutha fi hadzal mawdi', tidak dirincikan di dalam ayat ini. Bal asyara ilaiha wa ahala ala mawdi'iha wa qad basattaha fi ghairi hadzal mawdi'. Tetapi Allah menyuruh agar kita membacanya di tempat lain, di surat lain, tentang kisah-kisah tersebut. Kisah hari Sabtu, kisah Bukit Tursinan diangkat di atas mereka, kisah bagaimana mereka dituntut di perjanjian, dan seterusnya. Kisah disuruh mereka untuk menjalani atau untuk masuk negeri dengan sujud. Fi ghairi hadzal mawdi', bukan di tempat ini, tapi di tempat yang tepat. Bibastiha, untuk dijabarkan lebih rinci. Wa qawluhu, dan ucapannya, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mautih. Dan bahwasanya di antara ahlil kitab mesti akan beriman di akhirnya sebelum matinya. Ahlil kitab Yahudi dan Nasrani, la yu'minan nabi, niscaya mereka akan beriman qabla mautih, sebelum matinya. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Yahtamil anna dhamir huna fi qawlihi qabla mautih. Pertama, kata gantinya kembali dalam kalimat qabla mautih, ya'udu ila ahlil kitab. Sebelum matinya si ahlil kitab. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, qabla mautih Isa alaihi salam. Yang pertama dulu. Kemungkinan yang pertama adalah kembalinya kalimat qabla mautihi, sebelum matinya, maksudnya sebelum matinya ahli kitab tersebut. Yani yakunu ala hadza kullu kitabiyyin yahduruhu al-maut wa yu'ainu al-amr haqiqatan. Setiap ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani ketika akan matinya ditunjukkan kebenaran padanya dan mereka menyesal. Mereka menyesal dan mereka ingin ditunda kematiannya. Karena ternyata terbukti di hadapan matanya kebenaran Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu yu'min bi'isa alaihi salam walakinnahu iman la yanfa. Dia akan beriman kepada Nabi Isa. Dan beriman pula dengan berita-berita yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Yaitu berita-berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi iman tersebut imanun la yanfa', iman yang tidak bermanfaat, karena itu yushbih imanul ittirar, iman orang yang terpaksa. Fayakunu madmunu hadat tahdid lahum wal wa'id, maka ini seakan-akan ancaman. Nanti kalau kalian akan mati, kalian akan tahu kebenaran ini. Ini ancaman. Dan kalian akan menyesal. Ketika malakul maut datang, mencabutnya dengan paksa, dan mereka menolak. Ketika melihat kebenaran yang diberitakan oleh malaikat tersebut. Ini yushbih tahdid, ancaman. Wa alla yastamiru ala hadhil hal allati sayandamuna alaiha qabla mamatihim. Yani ancaman agar mereka jangan terus di atas kekafiran, di atas keadaan yang mereka akan menyesal nanti ketika matinya. yang mereka akan menyesal nanti ketika matinya. Fa kaifa yakunu haluhum yawma hasyrihim wa qiyamihim? Kalau sudah sakratul mautnya saja mereka sudah menyesal dengan sangat karena diberitahu, diberi bukti yang langsung mereka percaya saat itu dan mereka tidak bisa kembali. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, apalagi nanti fi nari jahannam yang lebih mengerikan lagi. Kemungkinan kedua, yahtamil anna dhamir fi qawlihi qabla mautihi raji'un ila Isa alaihi salam. Mereka niscaya akan beriman sebelum matinya Nabi Isa. Karena memang Nabi Isa belum mati, belum wafat. Bal rafa'ahu Allah, bahkan diangkat Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi Allah rubah wajah tersebut, wajah manusia seperti wajahnya Isa. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka sendiri tidak yakin membunuhnya. Wa ma min ahadin min ahli alkitab illa la yu'minanna bil masih qabla mauti al-Masih. Makna ayat ini berarti niscaya ahlul kitab sebelum matinya Nabi Isa mereka akan percaya. Kapan itu? Ketika Allah turunkan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Allah turunkan Isa alaihissalam akan menerangkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, akan mematahkan salib-salib, akan membunuh babi-babi dan seterusnya. Saat itu ahlul kitab semua percaya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, saat itulah apa yang disebutkan dalam ayat ini, la yu'minanna bihi qabla mautihi. Niscaya mereka ahlul kitab akan beriman kepadanya sebelum matinya Nabi Isa. Wa dhalika yakunu 'inda iqtirabis sa'ah, dan itu adalah di dekat hari kiamat nanti. Wa dhuhuru 'alamatiha al-kubar, ketika sudah muncul tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar diriwayatkan ada 10. Dan kalau satu keluar, akan keluar di belakangnya tanda-tanda berikutnya. Seperti kalung diriwayatkan. Yang patah atau yang putus talinya, maka begitu keluar satu butiran mutiara tadi, akan keluar beriringan di belakangnya. Akan hampir bersamaan keluar tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau tanda-tanda yang kecilnya sudah banyak yang keluar. Seperti berita akan lahirnya seorang anak atau seorang ibu melahirkan tuannya. Seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang. Seperti berita tentang apalagi. Semuanya sudah banyak terjadi. Tetapi yang kubar belum. Di antara yang besar adalah turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya. Subhanallah, ternyata setelah kita baca dalam Kitabul Fitan, setelah matahari terbit dari barat, masih ada kehidupan. Kehidupan yang berbeda keadaannya. Dan saat itu juga muncul dabbah, sejenis binatang yang tidak tahu mana depannya, mana belakangnya. Tertutup dengan bulu yang banyak. Yang dia menunjuk satu-satu. Kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Yang ditunjuk kafir, dia kafir. Yang ditunjuk mukmin, dia mukmin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua dibahas di dalam Kitabul Fitan, di dalam kitab-kitab hadis. Kembali kepada pembahasan. Maka ini makna yang kedua. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Bahwasanya di kalangan ahli kitab nanti akan beriman kepadanya nanti sebelum matinya Nabi Isa, ketika diturunkan ke dunia dan kemudian hidup, kemudian menikah, kemudian mati. Alaihi salam. Qala fa innahu takatsaratil ahaditsus sahihah. Karena sudah banyak hadis-hadis yang sahih. Fi nuzulihi alaihi salam fi akhir hadhil ummah. Telah banyak hadis-hadis yang memberitakan akan turunnya Nabi Isa di akhir umat ini, yang nanti akan membunuh Dajjal. Ketika terjadi peperangan antara orang beriman dengan orang Yahudi. Orang beriman dipimpin oleh Muhammad ibni Abdullah dari turunan Al-Hasan, dari kalangan Quraisy yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Sedangkan orang-orang dari kalangan Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Maka mereka sampai tersudut dan terkepung di Menara Putih. Wallahu ta'ala alam, disebut dalam riwayat Menara Putih. Maka mereka berbicara, sesama mereka bermusyawarah. Apa yang akan kita lakukan besok. Kemudian sepakatlah, besok kita akan lawan mati-matian sampai kita semua mati. Waktunya adalah subuh. Ketika subuh datang, turunlah Isa alaihi salam. Dan kemudian disuruh untuk mengimami salat. Nabi Isa menolak dan menyatakan, aku turun mengikuti syariat engkau, maka engkau yang memimpin salat. Yaitu Imam Mahdi alaihi salam. Maka setelah itu berperang mustamitan, mustamitan ini mati-matian, sampai mereka berhasil mengalahkan orang-orang kafir Yahudi tadi, karena didukung oleh batu-batu, pohon dan sebagainya, yang berkata kepada muslim, ya muslim, hada Yahudi uqtulhu illa sajaratul gharqat. Kecuali satu pohon, yaitu pohon gharqat, yang tidak mau memberitakan tentang Yahudi yang ada di belakangnya, dan itulah pohon Yahudi. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, maka Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal dengan pedangnya, dan kemudian lebur seperti garam di dalam air. Lebur, sirna, seperti garam di dalam air. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Isa turun, wa yaqtulu ad-dajjal, membunuh Dajjal, wa yada'u jizyah, dan menggugurkan jizyah, tidak lagi berlaku terhadap mereka ahlul kitab. Wa yu'min bihi ahlul kitab ma'al mu'minin, maka ketika itu berimanlah semua orang-orang Nasrani ahlul kitab bersama orang beriman, bergabung. Wa yaumal qiyamah yakunu Isa alaihim syahida, dan nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi. Yashhad alaihim bi a'malihim, mempersaksikan mereka dengan amalan-amalan mereka. Wa hal ya muwafiq li syar'illah am la, akan menjadi saksi apakah amalan mereka sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Allah akan panggil Isa alaihi salam di hadapan sekian banyaknya umat Nasrani, min awalihi ila akhirih. Kemudian Allah tanyakan kepadanya, ya Isa, a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu menyuruh mereka untuk menyembah dirimu dan ibumu sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Aku tidak mungkin mengucapkan illa bihaq. Wa in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Isa alaihi salam, dan kalaupun aku ucapkan, engkau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini sebagai persaksian. Lihatlah wahai Nasara, ini yang kalian anggap sebagai Tuhan, yang kalian anggap sebagai ilah, yang kalian anggap sebagai anak Tuhan, yang kalian anggap sebagai satu yang tiga, tiga yang satu, dia menyatakan sendiri, tidak mungkin aku mengucapkan kalimat seperti itu. Berarti mereka berdusta. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka menyalahkan diri-diri mereka sendiri. Ibnu Fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hina idzin la yashhad illa bi butlani kullu ma hum alayhi mimma huwa mukhalifun li syari'atil Qur'an wa lima da'ahum ilayhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika itu tidak mempersaksikan, yani Isa alaihi salam, tidak mempersaksikan kecuali kebatilan apa yang mereka ada padanya. Mimma huwa mukhalifun li syari'atil Qur'an, yang menyisihi syariat Qur'an. Dan juga mempersaksikan tentang kebenaran apa yang ada atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allamana bidzalika li'ilmina bikamali 'adalatil Masih 'alaihi salam wa sidqihi. Alimna bidzalik, kami tahu yang demikian karena ilmu kami tentang keadilan dan kejujuran Nabi Isa 'alaihi salam. Wa annahu la yashhad illa bihaq, bahwa beliau tidak mungkin mempersaksikan kecuali dengan kebenaran. Illa annama jabi Muhammad SAW huwal haq, wa ma'adahu fahuwad dalal wa batil. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang hak, dan apa yang selainnya adalah batil. Tuma akhbara ta'ala annahu harrama ala ahli kitab. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa dirinya mengharamkan kepada ahli kitab kathiran minat tayyibat allati kanat halalan alaihim. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Allah mengharamkan perkara-perkara yang sesungguhnya baik, sesungguhnya tayyibat, tapi Allah haramkan atas mereka yang tadinya halal. Wa hadha tahrimun uqubatan bisabab zulmihim. Itu pengharaman sebagai hukuman, sebagai aghlalan ala a'naqihim, sebagai belenggu-belenggu di leher-leher mereka, sebagai uqubah bisabab zulmihim, dengan sebab kedzaliman mereka, wa'tijaihim, kejahatan mereka, wasaddihimun nas an sabilillah, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Makin diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel, kepada Yahudi, sebagian dari pengharaman itu karena uqubah, karena azab buat mereka. Oleh karena itulah tidak sama apa yang diharamkan atas mereka dengan apa yang diharamkan atas kita. Allah haramkan pada mereka syuhumuha, lemak. Pada kita enggak diharamkan. Halalan thayyibah, boleh makan sate pakai lemak, zen. Mereka enggak boleh. Haram bagi mereka. Dan lain-lainnya. Yang memiliki ini, yang berkuku, yang seterusnya, dan seterusnya. Diharamkan oleh Allah SWT sebagai uqubah. Tetapi ketika datang Islam, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, belenggu tadi dilepas. Ini halal. Ini halal. Ini halal. Yang tadinya haram, sebagai belenggu azab atas mereka, dilepas. Tetapi anehnya mereka tidak bersyukur. Anehnya mereka menolak untuk dilepas belenggu-belenggunya. Bersikeras, bersikukuh dengan azabnya. Saya pengen tetap diazab, saya pengen tetap diatur dengan susah. Ikhwanu bina azakumullah. Dan juga mereka diazab karena memakan harta riba. Waqad nuhu anhu, padahal mereka juga dilarang riba, diharamkan riba sebagaimana diharamkan kepada kita kaum muslimin. Wa mana'ul muhtajin mimman yubayyi'unahu 'anil 'adl. Dan juga mereka menghalangi, melarang orang-orang yang membutuhkan, yaitu yang mereka bai'at dari keadilan-keadilan. Mereka haramkan jual beli yang halal, mereka halalkan jual beli yang haram, yaitu jual beli dengan cara riba. Wa manahum iyyahum minal huda, dan mereka juga menghalangi petunjuk, menghalangi hidayah. Fa'aqabahumullahu min jinsi fi'lihim, maka Allah azab mereka, Allah hukum mereka dengan jenis perbuatan mereka. Yani azabnya min jinsil amal. Amalnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka Allah timpakan azabnya, Allah haramkan yang tadinya halal untuk mereka. Famanahu min katsirin minat thayyibat, maka mereka terhalang dari sekian banyak kebaikan-kebaikan. Likauniha thayyibah, padahal keadaannya bagus, baik. Wa amma at-tahrim alladhi 'ala hadhil ummah, adapun pengharaman pada umat ini, umat Islam, maka tahrimnya tahrimu tanzih. Apa makna tahrimu tanzih? tahrim untuk menjauhkan umat ini dari kejelekan. Maka yang diharamkan adalah yang khaba'ith, yang jelek-jelek. Tanzilahum anil khaba'ith, untuk menghindarkan umat ini dari kejelekan-kejelekan. Yang tadurruhum fi dinihim wa dunyahum, yang akan membuat kejelekan pada mereka di dunianya dan di akhiratnya. Khamr merusak, minuman keras merusak, narkoba merusak, babi penyakit. Dan sekian banyak yang diharamkan adalah perkara-perkara yang khabith. Walhamdulillah. Ala hadzal millah. Subhanallahi wa la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh melakukan tarawih dua kali? Misalnya. Boleh, yang penting witirnya tidak dua kali. Yang penting witirnya tidak dua kali. Wanita hamil dan wanita menyusui selama satu bulan tidak puasa, apakah dengan bayar fidyah atau qadha, atau bayar fidyah dan qadha? Istilahnya para ulama agak rumit. Ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah dan qadha dua-duanya. Pertama fidyah dulu, kemudian ketika ada kesempatan qadha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kecenderungan saya sampai sekarang adalah fidyah. Karena biasanya keumuman para ibu setelah hamil menyusui. Susah lagi puasa. Menyusui berakhir dengan hamil lagi. Hamil menyusui lagi. Sehingga kemudahan bagi mereka, barakallahu fikum, dengan riwayat Ibn Abbas yang menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Bahwa ini dia katakan wallahi tentang hamil dan menyusui. Tentang masalah fidyah di dalam ayat Allah Ta'ala apa bunyinya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tahu kok yutiqunahu tapi boleh fidyah. Ternyata itu. Sungguh demi Allah ini adalah orang hamil dan menyusui. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.